anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan pada kita semua bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai orang mukmin yang kuat dibandingkan dengan orang mukmin yang lemah. Karena itu beliau mengajak pada umatnya untuk bisa menghadirkan satu waktu dari bagian kehidupannya untuk berolahraga. Apapun itu. Di zaman Nabi, bahkan Nabi mengatakan alimu auladakum bisibahati wal rimayah. Ajarkan anak-anak kalian untuk berenang dan memanah. Di zaman Nabi memanah barangkali biasa, tapi berenang mau di mana berenang di Sahara. Ada para ulama hadis, sebagian mereka mengatakan ini visi di masa depan bahwa apapun yang bisa menguatkan tubuh, menyehatkan badan, maka Anda bisa kerjakan sepanjang itu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya ingin support saudara-saudari saya bangsa tanah air yang bersiap untuk bertarung, berolahraga, menghadirkan kebaikan-kebaikan untuk bangsa kita dalam momentum Asian Games. Ayo semangat, hadirkan bela bangsa, bela negara, niatkan yang baik dan yakinkan pada diri Anda bahwa kita pasti bisa meraih medali yang terbaik dan harumkan nama bangsa untuk memberikan inspirasi pada Asia, macan Asia dan singa dunia. Adi Hidayat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh atlet Indonesia yang akan berpartisipasi berlaga di Asian Games, ayo semangat, bawa harum nama bangsa yang kuat, bertanding dengan elegan, dan kami bersama Anda mendoakan untuk meraih yang terbaik, medali emas insyaallah. Merdeka! Merdeka! Atlet! Allahu Akbar!